alaikum wa alaikunna wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi atana bil wahidiyati bi fadli rabbina. Walhamdulillahi salatu wassalam alaika wal ali ayya khairul anam. Rabbun karim wa anta dzul kinazim. Fasfa'lana indal karim. Ya ayyuhal ghausu salamu wa alaika rabbini bi iznillah. Wanzur ilayya sayyidi binadruh musilatil hadratil aliyah amma ba'd. Al-mukarumun, para alim ulama yang saya taati, kepada bapak ibu, adik-adikku, jamaah pengajian rutin yang saya muliakan, langsung saja kita meneruskan pengajian yang lalu, di mana dalam pengajian-pengajian yang lalu kita membahas ciri-ciri ulama yang menduduki makom ghaus, di mana dalam pengajian yang lalu ghaus itu satu zaman ada satu, artinya penulung, penolong zaman, di mana didawukan duweni ciri-ciri wa hamlu humumi ahli dunya. Ghaus itu memiliki ciri-ciri, dia ini senantiasa prihatin, senantiasa memikirkan keadaan umat ahli dunya, berarti wong sing urip ana dunya, walaupun itu masalah ekonomi, masalah-masalah persatuan kesatuan, lebih-lebih sing dipikirkan adalah masalah kesadaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dadi kula njenengan kok nemoni seorang ulama besar, ulama itu senantiasa memikirkan keadaan umat masyarakat. Dia memilih diam di dalam keramaian. Dia memilih tenggelam di dalam suatu saat manusia ingin terkenal. Dadi umume wong padha terkenal, umumnya orang-orang alim podo ingin menonjol, dia memiliki ciri-ciri, dia memilih tenggelam, memilih gak dikenal. Dikala orang ramai, dia memilih sepi. Mengapa demikian? Karena wa hamlu humumi ahlu dunya, dan beliau seorang ghaus itu selalu memikirkan keadaan umat manusia, umat masyarakat, supaya benar-benar sadar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lebih-lebih di zaman sing koyo ngaten iki hadirin, sami-sami kita pahami, sami-sami kita maklumi bahwa keadaan umat ini banyak terpecah-pecah. Antara umat Islam yang satu dengan umat Islam yang lain. Beda organisasi, bahkan beda wirid, iki pun wis pecah. Karena merasa mengklaim aku yang benar, merasa ini yang paling bagus, sehingga timbul perpecahan. Lulek wis zaman kaya ngono, lausu hadza zaman, ini senantiasa prihatin. Nah, sekarang golek ulama sing iso prihatin kaya ngeten iki ono apa ora. Karena situasine wis kados mekaten iki. Nah, dalam pengajian yang lalu, ghaus itu memiliki hati seperti itu, hadirin wal hadirat. Mulane sapa sing berhubungan dengan ghaus? Atau dalam akhidiyah itu ada doa, ya ayyuhal ghausu salamu wa alaika rabbini bi iznillah. Ini kalau dibaca jenengan apabila memiliki kebutuhan, memiliki kesulitan yang sangat sulit, ngaten nggih. oleh niat hubungan mungkrono Allah lillah bilai ditoto. Insya Allah akan diberi pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, karena sing panjenengan hubungi itu senantiasa memikirkan keadaan umat termasuk kula panjenengan sedaya. Mila saking menika monggo kita hubungan dengan beliau. Muga-muga kula panjenengan yang termasuk golongan sing paling minoritas, golongan sing gak kereken, golongan yang banyak di maaf, gak direken umat, bila perlu dicaci, zammuhu wa nafaru anhu wa azalluhu wa ahanu, dicaci maki, dipandang rendah, dihina. Nggih, muga-muga kita secepat kilat diberi pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, barokahnya khusyada zaman, terutama yang berhubungan dengan tadi kirim doa maupun usaha. Ayo bareng-bareng dengan saya kita hubungan supaya diberi jalan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Ya ayyuhal ghausu salamullah, alaika rabbini biiznillah, wandur ilaya sayyiti binadroh musilati lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghausu salamullah, alaika rabbini biiznillah, wandur ilaya sayyiti binadroh musilati lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghausu salamullah, alaika rabbini biiznillah, wandur ilayya sayyiti binadroh musilati lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghausu salamullah, alaika rabbini biiznillah, wandur ilayya sayyiti binadroh musilati lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghausu salamullah, alaika rabbini biiznillah, wandur ilayya sayyiti binadroh musilati lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghausu salamullah, alaika rabbini biiznillah, wandur ilayya sayyiti binadroh musilati lil hadratil aliyah. Ya ayyuhal ghausu salamullah, alaika rabbini biiznillah, wandur ilayya sayyidi binadroh musilati lil hadratil aliyah. Al-Fatihah. Hadirin yang saya muliakan, ulama sing duduki makom khos niki duwe cita-cita, duwe keinginan supaya orang-orang yang ada ini senantiasa sadar kembali kepada Allah. Niku beliau ya panjane ditanduri kaya ngoten kali Gusti Allah. Suatu misal di zaman Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Niki Syekh Abdul Qadir Jailani niki wakilah termasuk Ghaus utawa ratune wali. Ini pun juga punya cita-cita, berjuang mati-matian sampai dia itu wafat, kepingin santri-santri ini bahkan umat masyarakat inggi iso benar-benar sadar ngetrapno pengetrapan lillah dan billah. Imam Sadzili nggih ngoten, Abil Hasan As-Sadzili niki nggih sultan aulia fi zamanihi, maksudnya ratune wali ing zaman iku sadurunge Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Niki nggih kali Gusti Rasulullah diperintah. Jadi beliau itu diperintah nyiarno agomo, nyadarno umat. Atini sadar lillah billah. Atini sadar bahwa urip ana donya iki ujian. Dan ujian iku kabeh teko Gusti Allah, wajib diterima, wajib dihadapi. Manusia yang lemah dituntun kali para sultan aulia, sultan aulia termasuk Syekh Abil Hasan As-Sadzili. Lho ngoten niku mawon duwe murid mung 40 hadirin. Niku ulama besar sak jagat sing paling pangkat nggih wong niku, Abil Hasan As-Sadzili. Niku kok cara pembesar-pembesari para wali. Lho ngoten niku duwe santri mung 40. Wakilah Syekh Abdul Qadir Al Jailani santrine mung 70 zaman sakmonten. Karena ing zaman niku wong sing nderek Syekh Abdul Qadir niku watak sing kontras. Sebab wis dadi watake zaman. Lek ana wong apik mesti akeh musuhne. Tapi lek api-apian, berarti api-apian niku mung apik niku mung jabone niki kathah sing podo ngerubung, kata sing podo muji. Jadi wis dadi sunnatullah lek menungsun ku apik temenan, lahir batin pasti dihadapkan oleh beberapa ujian, termasuk mukminun yahsuduhu, podo islami sing benci, podo umat islami sing hasud. Tapi dia tetap tenang karena dikembalikan kepada Allah. Gak balik no, gak mengkonter atau gak balas. Ini ciri-ciri ini. Nah, kalau jenengan kan buatan gitu. Kadang-kadang pengamalan wakil dia dikontrasi kalau macam ini murang-muring itu tuh oleh hati kalau jenengan ini durung oleh bimbingan dari beliau Gus Yahya Zaman. Nah, oleh bimbingan kalau panjang dikontrasi mesti niru karo sing bimbing. Sebab murid gak adoh karo guru nih. Rado, tadi lek guru ni kau yang ngono, mesti muridnya kau yang ngono. Nah, kalau jenengan ni, nah kalau kulo duduk guru, maaf kadirin kadirat. Kulo namun nyampe akan dawuh guru kulo, guru panjenengan setia beliau Mukar Al Mukarram Romo Kiai Haji Sayyid Abdul Majid Ma'ruf. Nah, lek kulo jenengan ni muridnya, otomatis gak ada karo guru ni. Nah, termasuk kulo ni saya waduh, bukan enter napa-napa ni. Tapi tidak boleh putus asa, harus tetap berjalan terus. Karena hidup ini hanya sekali. Hidup di dunia ini mung fana. Kullu man alaiha fan. Setiap manusia, setiap yang hidup, semuanya ini akan rusak. Yang hidup pasti akan mati. Yang sehat pasti akan sakit. Yang kaya pasti akan menemui titik terendah kemiskinan. Walaupun wong iku sugih ya apa, suatu saat dalam keadaan sakit semua tidak terhitung dunianya, hanya getun krono duniane gak dimanfaatno kanggo ibadah ngono ngersane Gusti Allah. Jadi Gus Sultan Aulia niki lek nandur nang muridé kok mesti ngoten niku, karena yang dipandang itu langsung kembali. Kullu man 'alaiha fan, semua manusia akan rusak. Semua manusia, semua kegiatan pasti gak ono kekal. Karena dunia itu duduk kekal. Karena dunia itu adalah ujian, Pak. Hadirin wal hadirat. Lha dunia niku mung etok-etokan, mung epo-epoan. Dunia itu hanya sekedar untuk diisi, hanya untuk mengisi kehidupan. Yang kekal adalah akhirat. Sing kekal nanti adalah di surga atau di neraka. Yang kekal itu adalah besok di alam akhirat, sak jek jumblek, sak lawas-lawasi, lek melarat, melarat sak lawas-lawasi. Niku akhirat. Lek bahagia, ya bahagia selama-lamanya. Tapi kalau dunia tidak. Dunia adalah mazraatul akhirah. Dunyaku mung etok-etokan, mung kanggo nandur, duduk tempat tujuan. Nah, kanggone wong sing duwe akal sempurna, otomatis kalau dunia itu bukan tempat tujuan, mesti dia lebih hati-hati. Yang dicari itu adalah bukan dunianya. Di dunia yang dicari adalah amal untuk akhirat. Silakan nyambut gawe sing sugih, tapi niatono, aku nyambut gawe mung krono Allah. Sugihku adalah pemberiannya Allah. Ini pun ku sedekahkan, ku amalkan, ini pun karena Allah. Karena dunia tidak akan dibawa mati. Dunia adalah fana, suatu saat pasti ninggal nukulon jenengan kabeh. Mulanya yang paling bahaya, paling rugi, ini kulah kena uang urip ana dunya, Pak, Bu. Saqiyun fid dunya. Dadi ana dunya ku soro melarat. Kadang-kadang untuk makan saja tidak bisa. Kepingin beli sepeda ora iso. Swangking sorone utang mawon gak diterima karo kancane, gak dipercaya. Kumpul karo kancane ya didoi. Jaluk uang meminang wanita ditolak saking melarate. Sing dipangan ora ono, uripe keteteran, loro-loron, sakyun fit dunya. Tapi sayang, Di akhirat pun dia menderita. Wasakyun fil akhirah. Di ono akhirat pun dia akan menderita. Dia akan miskin. Dia akan sengsara. Mengapa? Karena di dunia tempat nandur. Kebetulan di dadek no wong gak enak. Kok malah gak sadar ono ngersani pun Allah. Malah Allah Tuhan yang menghidupkan. Didoi. Dipurii. Disiwak. Ini kita manusia ini hadir-hadir. Dianggap Allah tidak adil. Dianggap Gusti Allah gak ngereken awake. Akhirnya dia meninggalkan Allah. Purik karo Gusti Allah. Meninggalkan mujadah. Purik karo wahidiyah. Ini adalah orang yang kulon jenengan kurang menggunakan akal yang sempurna ini hadir wahidiyah. Nah, kulon jenengan posisi ini nanti. Diuji gak enak kulon panjang malah gak sabar. Man lam yaskur alal balah. Jadi sapa wong sing diuji urip gak enak sakyun fid dunya tapi malah gak sabar dikalah diuji koyo ngoten. Diuji kok ora sabar, mengapa? Dan apa akibatnya? Wong urip iku mesti ujian kok gak sabar. Wis gak sabar berlarut-larut gak kembali. Mesti ndang bali astagfirullah kula keliru. Niki duduno sifat menungso. Kula wis belajar tapi suatu saat mesti kejeglo, kembali, kembali, tidak boleh putus asa. Lah lek wis koyo ngoten iki, kula jenengan gak sabar lek diuji, ini besok Allah akan marah kepada kita. Dikala kita menangis, dikala kita dungo, tapi lek diuji gak sabar, apa kata Allah? Falyat rabban siwai, metu kowe, goleko pangeran sak liyane aku. Walaupun kula panjang salat, walaupun kula panjenengan iki dungo, tapi Gusti Allah, goleko pangeran sak liyane aku. Walaupun kamu ndungo, walaupun kamu nangis, walaupun kamu sholat, selagi ini lek tak uji gak sabar. Wes nyembao saliane aku. Golek o pangeran sing iso nulungi selain aku. Nah ini hadirin wa hadirat. Mulane kula panjang sholat, wis mujadah, ndungo wis ndungo, tapi kok ditolak karo Gusti Allah sebab gak sabar kula nrimo ujian iki Gusti Allah. Lah lek wis gak sabar, falyat lubut robban siwai, maka Allah mengatakan minggat to kowe, cari Tuhan selain aku. Otomatis ora iso kula panjenengan. Maka sabar ini sangat penting hadirin wal hadirat. Mulane lebih-lebih urip ana ing akhir-akhir ini, ya maaf hadirin. Ini banyak ujian-ujian terutama banyak ya konflik horizontal. Konflik sesama umat Islam ini harus kula panjenengan harus di jalan tengah. Harus sadar kepada Allah. Lek hubungan karo kos, ati kulon jan dikai sadar. Lek wong sing sadar kepada Allah, didawukan. Man arfawoh. Maksudnya ya apa? Sopo wonge sing sadar kepada Allah. Maksudnya sadar kepada Gusti Allah. Kok ngerti? Ngetrapno ya wahidu ya ahad. Ya wahidu Allah yang maha satu. Allah yang maha tunggal. Gak ono makhluk. Ngerti? Man arfawoh. Lan sapa wong sing ngerti sadar kepada Allah. Atine ngerti lek wis sadar semua Allah yang menciptakan, nggih maksude ngoten. Jadi dek jerone ati ku ono kekuatan Allah ditajali lek cara ilmu thariqah niku ditajali. Kalau cara ilmu iku hatinya itu senantiasa ingat kepada Allah. Eling karo Allah, ngerti karo Allah. Apa kata dawuh ini? Man arafa Allah. Maka orang yang sadar kepada Allah arafal haqqo fi kulli syai'in. Jadi lek wong iku atine sering didamel mujahadah, atine niki sering digawe nelongso karo mujahadah eling dosane, karo mujahadah eling kesalahane, karo mujahadah eling melarate lan ngersulane nang Gusti Allah. Karo mujadah iling lek awake salat gak tau khusyuk iling ngerti kala mujadah kula panjenengan iki nate maido Gusti Allah ngilokno Gusti Allah murii Gusti Allah sapa wong sing mujadah koyo ngoten akhire dipun paring kesadaran kepada Allah. Lah sapa wong sing sadar kepada Allah ngerti kabeh ku teko Allah arafallah arafal haqqo fi kulli syai. Mongko wong sing atine eling marang Gusti Allah krono mujahadai krono nelongsoi rumongso elek dia senantiasa melihat ini berarti sadar kepada Allah. Dia akan sadar kepada Allah di segala sesuatu. fi kulli syai'in ing dalem suwiji-wiji. Maksudnya kados pundi hadirin? Menawi tiang niki atine oleh pituduh, ngoten nggih? Akhire saking bersine ati, ati niki iso ngetrapno elmune. Dudu paham tapi ngetrapno. Akhire ucapan la ilaha illallah wis dadi rasane ati. Ati niki dipun sinari sinar kekuasaane Allah, dipun liputi hidayane Allah. Wong sing kaya ngeten niki akan memandang semuanya itu Allah fi kulli syai ing dalem suwiji-wiji. Contoh sing apik. Rikala kula panjenengan niki ibadah. Bareng ibadah salate tambah suwe tambah mempeng. Bareng salate tambah mempeng mujadae tambah bagus. Tambah teman-teman apik terus iso nangisi dosa. Apa yang terjadi wong sing koyo ngono? Arfal haqqo fi kulli syai. Wong iku nampak semua iki Gusti Allah di dalam ibadahku. Aku ibadah iki Allah sing nulung. Aku sing nangis iki Allah sing nulung. Dia ndak pernah mengandalkan amal-amali. Iki sing apik. Kula jenengan dos pundi? Lalek gak ngendelno amale, dia ndak mau cerita kepada orang lain. Ya kowe panjang kan sering cerita to. Pak, saya setelah mujahadah oleh cerita iki lek mboten sadar kepada Allah, iki supaya ana karep. Oh, iki lho mujahadahi mempeng supaya dilem wong. Otomatis itu. Tapi kalau sadar kepada Allah, dikala cerita itu maksudnya semua untuk sadar kepada Allah. Buat contoh, buat supaya manusia itu benar-benar termotivasi. Iku gak popo, tapi dasarnya iku dulillah karena Allah. Pak, saya ini ibadah, saya ini mujahadah tekun sekali. Setelah mujahadah saya dapat alamat. Wong lek sadar kepada Allah di kalau cerita kaya ngoten niku sakjane izin hadirin-hadirat. Malu. Lah la opo ngaku ibadah digerakno Gusti Allah, aku iso pinter dipinterno Gusti Allah, aku kok malah cerita nang kancaku. Ada maksud apa itu gitu hadirin. Ini kita gimana hadirin-hadirat? Mestisan kita berusaha sadar kepada Allah. Nah, kalau kita mujahadah ya mujahadah. Saya dapat alamat didatangi ini, saya begini diberi ilmu ini. Kok diceritakno? Waktu panjang ceritaku kudu digerayahi. Ya, jangan-jangan nafsune sing cerita supaya panjang dianggap orang bagus, supaya kula panjang didilem wong apik. Ini contoh. Contoh yang kedua. Sing dimaksud man arafallah. Arafal haqqo fi kulli syai. Kula panjang iki dadak dadi wong apik. Terus difitnah kancane. Contoh nggih. Kaya kula difitnah. Setelah saya difitnah, pas ngeten iki kula critakaken jenengan. Hadirin wal hadirat, kula banyak difitnah orang, monggo kita dongakno kabeh sing fitnah itu. Kaya ngeten nggih. Sing fitnah iki tak mujadahi supaya sadar. Nah ini kalau kita memandang ini lek wong sadar kepada Allah, sakjane isin ning hadirin hadirat. Isin nang Gusti Allah. Mosok diuji ngene kok dipadulno nang kancane niku. Mesine harus ridho. Lho niki lek kula grayahi awak kula dhewe, ini pun saya banyak salahnya hadirin hadirat. Nggih kirangan lek jenengan sedaya. Nah makanya kalau sudah cerita itu harus sudah dicabut ndang dibilahno. Maksudnya dibilahno ya Allah saya salah. Wong iki ujian tuh jenengan kok tak critakno nang kancaku. Iki lurune siji supaya aku dianggap wong apik, dianggap wong kuat nerima ujian. Nomor loro kula niki cek oke sing ngewangi. Lek wis akeh sing ngewangi mboten sadar lek kula panjenengan iki golek bolo kanggo mungsuhi kancane sing mungsuhi kula wau. Lah niki kan mboten sadar niki hadirin. Mugalah kita koreksi sedalam-dalamnya diri kita. Karena ini ilmu ini harus diterapno hadirin wal hadirat nggih. Karena kita kalau mati nanti kutu panjang kecelik. Jadi ustaz pisan malah kecelik ini. Mengapa baru jadi ustaz kok akeh pamrih ngene. Wong pamrih mboten semata-mata ono sing alus ono sing kasar. Dari sing alus nggih ngoten iki. Nah, saya ini tiap hari mujahadah ini dua kali rambahan, Pak. Bahkan salah khatam Al-Qur'an sekian la opo kok diceritakno ada apa. Nafsu ngoten nggih muni. Iki gawe motivasi kancangku cek iso niru. Lah iki nafsune pokok gak lila gak bila itu tidak sadar kepada Allah. Di situ kejebak dengan nafsu yang lebih halus. Ono wong critakno mlarate nang wong. Lah ini lek mboten hati-hati padha karo maido Gusti Allah nang kancane. Padha karo madulno Gusti Allah. Kok karo cara kasare. Lah ya ya apa Gusti Allah iki aku wis usaha kok digawe melarat. Lho ngoten padha karo madulno Gusti Allah nang kancane niku tadi. Lah wong sadar nanti malu ini. Man arafa wa ha arafal haqqo fi kulli syai. Mestine lek kula njenengan sadar kepada Allah, ndelok apa-apa di dalam kesulitan, di dalam kemajuan, di fitnah orang, ndak apa-apa di kono mesti sadar. Iki ujiane Allah kan nek gawe tak critakno. Kalau diceritakan ini harus ada lilah bilai. Lek mboten ono lilah bilai, ya kan nek gawe ne padha karo panjang diuji dibuang ngoten mawon iki. Padha karo nerima ujian kertasnya diparingi dadak gak digarap dibuang, diceritakno kancane padha karo dibuang. Kita sudah begitu atau masih begitu atau sudah sembuh dari penyakit itu. Maka dalam Al-Qur'an pun didawakan. Lalek uangku wis ngerti karo sadar karo awak kul induru madza fis samawati wal ard. Kul induru katakan Muhammad. Ayo perhatikan. Perhatikan madza opo ae? Apa saja? Yang maksudnya apa? Fis sama sing ono di langit. Wal ard yang ada di bumi. Maksudnya wong lek sadar ana ngersani pun Allah, atine niku benar-benar dibimbing karo seorang guru sing dimaksud kalau wae. Disuruh memperhatikan karo Gusti Allah. Ayo pandengen menungso sing wis sadar marang aku. Unzuru perhatikan. Madza fis samawati wal ard, apa sing ana langit kuwi delok kejadian di langit. Pandengen lek mripatmu mandeng kejadian gerhana. Mandeng kejadian ono lentang kemukus nampak di langit, hatimu harus sadar ono ngersanipun Allah, sadar ono ngersanipun Gusti Allah niku artine rikala mripat lahir delok kejadian-kejadian baik yang ada di langit utawa ono ing alam dunyo, kejadian perpecahan umat Islam, terjadian kontra antara FPI dengan yang lainnya, terjadi ini dengan itu, wong sing kaya ngono mripat memperhatikan tapi mata batin apa yang ada di dalamnya. Lelek kula mboten ro ndik jero ne, ya akhirnya kula panjang katut terbawa arus. Sebab unduru iku artine perhatekno. Contoh, lelek ono terjadi sing kaya ngono, ya silakan sifat basariah. Tapi unduru perhatikan dengan hatimu, apa yang terjadi di hatimu? Hati sadar kabeh iku ono dalangi. Semua itu kehendak Allah, ujiannya Allah, sehingga kula panjenengan walaupun menyalahkan itu dasar Al-Qur'an hadis, dasar syariat, bukan dasar karena benci kepada orangnya. Wis iso ngono napa to, Ren? Lah kula panjenengan nek benci kan sak wong-wonge dibenci nggih. Lah nek wong sing sadar marang Gusti Allah nek benci itu karena dasarnya itu karena ndak cocok karo Al-Qur'an, gak cocok karo Al-Hadis. Gak cocok karo kelakuan Kanjeng Nabi, tapi terhadap orang-orangnya dia tidak pernah membenci. Itu diserahkan hukum kepada Allah, diserahkan secara manusiawi, diserahkan kepada pemerintahan, tapi ndak ono rasa benci. Sebab lek rasa benci karo wonge, wonge wis tobat kulo panjenengan isih benci terus isih drengki terus. Kan gitu ya. Mulane lek kulo panjenengan benci ono wong elek, ono wong bejat, ono wong rusak, aja benci wonge. Karena panjang benci berdasarkan kelakuannya karena gak cocok karo sunah. Baru wong wis apik, balik apik panjenengan kudu balik nyentai. Karena lek wong apik panjenengan cekteki lan panjenengan dekati. Lah kalau panjenengan wis kedaluwarsa. Direken kancane ae lek bareng wis apik malah sik tetep didoi. Lah akhire ngenai diri panjenengan sendiri. Lah wis ngenai awake dhewe sapa sing jiwit bakal dijiwit. Nek dijiwit loro aja jiwit kancane. Sopo sing nendang bakal ditendang. Nah kan jengatan. Karena kula panjang waktu jiwit tidak berdasarkan hukum, tidak berdasarkan pengetahuan bila-bila, tapi jiwit dasarkan nafsu, maka kita akan dijiwit. Hadirin, hukum sebab akibat sangat berat. Nah kula panjang kan sering nyakiti orang lain gitu ya. Mulai remaja nyakiti kancane, nyakiti tonggone, nyakiti orang lain, mencuri ini. Sopo sing nyolong bakal dicolong, maksudnya begitu. Dalek gak dibales ono dunyo, ya maaf hadirin. Ya pasti akan dibalas di akhirat itu nanti. Coba diiling-iling. Jenengan duwe salah opo nang orang lain. Panjenengan duwe perbuatan opo kepada orang lain. Jangan enak-enak itu hadirin-hadirat. Ora enak-enak, pasti ada balasan. Ada kisos. Kalau hukum Islam membunuh, dibunuh. Mencuri, dipotong. Kalau di dunia selamat, jangan kira lolos. Di akhirat, hadirin. Di akhirat, lebih berat, hadirin-hadirat. Jauh lebih berat sekali. Sampai ngerasani wong. Mitnah tanggani. Mitnah Islam bodoh islami. Di dunia lolos gak apa-apa. Jauh lebih berat bisu ono akhirat, hadirin. Sulit kula panjenengan akan bisa baik. Sulit kula panjenengan akan selamat lek wis kaya ngoten. Monggo kita maaf hadirin. Kita gerayai jenengan pernah salah dengan siapa? Pernah berbuat elek karo sapa? Mumpung ono kesempatan, masukkan ke dalam jiwa, renungkan di dalam akal dan pikiran, rasakan di dalam hati, kita kedudukannya mungkin tidak selamat bijing ono akhirat karena akan dibalas hadirin-hadirat. Sing sering ngrasani wong bijing entek amali hadirin-hadirat. Wis amali ora ono dituntut ono akhirat. Ya Rabbi, niki si fulan sering ngrasani wong, si fulan sering ngenyek wong. Padahal orangnya jauh delok TV akhirnya ngenyek wong karena kelakuannya yang masuk di TV itu. Besok itu nuntut, jangan dikira kan jeneng. Wis gano amale dituntut ngalor ngidul diendeng-endeng terus bundi hadirin. Amal sedidik dijupuk. Masih kurang gimana? Terus pundi Gusti amale wis entek. Lek ngono dosamu biukno wong sing ahli kaya ngene lho. Makane dosane di biukno ditumpuk-tumpuk sehingga dia menghadap kepada Allah dalam keadaan penuh noda dan penuh dosa. Hadirin yang saya muliakan, ya mari ini perlu diperhatikan. Mulane dalam dawuh sehubungan dengan keadaan tadi, kul induru madzabis samawati wal ardh, kul induru kul unduru, perhatikan apa sing di langit. Ini dalam dawuh didawuhkan, faman ro'al kauna walam yashhaduhu fihi au indahu au qablahu au ba'dahu faqut a'wazahu wujuhul anwari wa hujibat anhu sumusul ma'arifi bi suhubil asari. Dalam dawuh ini didawuhkan famarro al kauna, maksudnya apa? Mongko sopwai wongi ro al kauna, maksudin deleng makhluk, deleng kejadian, deleng awake diuji, deleng ono wong tukaran, deleng perpecahan, itu al kaun. Al kaun itu atau makhluk ngatur mawon ya. Dadi wong sing gak deleng waman ro al kauna, dadi wonge sapa wonge sing deleng makhluk, deleng awake utang ditolak. Ana wong njaluk tulung krana saking gak duwene gak dituruti. Itu termasuk ujian al kaun. Utawa ndelok apa ae wis, pokok selain Gusti Allah sing panjang pirsani kabeh iki. Delok uripe enak, delok uripe gak enak, delok ana wong duwe montor, delok ana wong gak duwe, delok ana wong asale mlarat dadi sugih dan lain-lain. Itu namanya ro'al kaun, deleng kaun atau makhluk. Walam yashhad, maksudnya apa? Tetapi dia tidak sadar. Walam yashhad hu fihi, maksudnya dia tuh gak sadar. Atine ku lali lek Gusti Allah sing nyiptakno. Contoh ana dua orang padha nyambut gawe ne. Padha anake wong gak duwene. Suatu saat sing siji diuji Gusti Allah gak hasil melarat, kanca sing siji diuji hasil. Akhire sugih duwe mobil, iso naik gaji dan lain-lain. Lah wong sing delok ngoten iki walam yashhad hu fihi, kok gak sadar, kok gak ngerti lek iku kabeh Gusti Allah sing nyiptakno, Kok gak ngerti lek iku Gusti Allah sing ngendhaki? Ngaten nggih? Maksudnya gak ngerti ya apa? Au indahu au qablahu au ba'dahu, maksudnya apa? Apa iku sakmarine? Apa sakdurunge? Mari mangkel terus ilang atau sesudahnya dan lain-lain. Mongko wong sing kaya ngoten iki dipun dawaken faqat awazahu wujudul anwari wa hujibat anhu. Niki dawuhe temen wong sing deleng kejadian kaya ngono, delok koncone enak timbul rasa iri krono gak ngerti lek kabeh ujiane Gusti Allah, lek ngene kuwi wis dikersakno Gusti Allah, akhirnya iri. Bareng iri hati timbul hasud ingin jatuhkan kondoro-norono menfitnah ngalor ngidul. Niku contoh. Terus ana wong bodoh saiki pinter iso ngaji. Akhirnya sukses. Terus dia tidak nyadari baik itu sesudahnya ataupun sebelumnya au indahu au qablahu au ba'dahu. Gak sadar blas lali lek iku Gusti Allah sing ngersakno. Akhirnya timbul ati sing elek. Timbul benci walaupun sedikit saja. Mongko wong sing koyok nguniku atine telah buta, atine ku ulap nganti gak ketok. Ono wong ngono kok atine gak ketok lek sing ngersakno Gusti Allah. Gak ketok kenapa? Karena adanya sinar nurnya Allah, sinar cahaya yang menjadikan makhluk itu ada. Sing dadekno ngono Gusti Allah kok kula panjang gak ngerti. Lah lek sing ngerti ku kabeh Gusti Allah, lha opo ati kula panjang dadi ati sing drengkilan elek. Tolong dihilangi penyakit itu. Lah penyakit iku iso ilang lek kula panjang iki sadar kepada Allah, ngetrapno bila kabeh Gusti Allah. La haula wala quwata illa billah. Lek gak duwe ilmu niki mesti akan drengki kula panjang. Mesti ana iri hati. Lek wis iri hati cukul drengki mesti gawe gura-gura ngrasani ndek ngarepe wong, akhire diomongno wong, kesalahane dionceki, sing gak salah dipun dadekno salah, akhire terjadi drengki. Lek ana wong kaya ngono, kula panjenengan diuji karo Gusti Allah, duwe ati ndeleng makhluk lali karo Gusti Allah, sehingga cukul ati sing ala, iri hati karo tanggane, drengki karo wong liya, nyalahno wong liya gampang, gak berani nyalahkan dirinya sendiri, maka dipun dawaken kali Kanjeng Nabi, innal hilla wal hasada. Sak temene iri hati sing koyo ngono, krono gak ndeleng lek sing nyiptakno Gusti Allah, akhire cukul ati sing iri. Wal hasada lan kakean iri dipun emong, dipun manjakan terus, diomongno terus, onok sing dukung, timbul hasud. Wal hasada lan hasud, jatuhno wong liya, ngrasani wong liya, seneng lek onok wong jatuh, seneng lek onok wong menderita, tidak seneng lek onok orang sukses, gak seneng lek onok wong apik. Innal hilla wal hasada, lek nganti ati kula panjang kena penyakit kaya ngono, yakulanil hasanati, penyakit iku ngobong mangan amal-amal kula jenengan kabeh. Salat gak ono gawene, mujahadah gak ono gawene, nangiso pisan gak ono gawene, amalo pisan gak ono gawene, krono yakulanil hasanat, bongso luru mau iri hati lan drengki benci timbule kelawau, mangan ngentekno salat sampean, ngentekno poso kula jenengan kabeh, ngentekno perbuatan apik kabeh, walaupun kula panjenengan dipandang wong apik, dianggap wali, dianggap ustad, dianggap wong sing bagus, tapi nol krono amali ilang. Kamayak kulanil hasanat, kamalek kolanil napa nu narul khatob kaya geni ngobong pakaian utawa kayu-kayu yang kering. Niki hadirin, niki dasare krana gak sadar. Dasare krana gak ro'al haq, ro'al kaun anu yashhad kalau menyaksikan. Nanti waktu ndeleng lali ambek Gusti Allah. Ya kula panjang saiki iso dalam ngaji, tapi mangke ana omak wis ana anak nulung, wis ditulungi, dadak sing nulungi mentung ngilokno jenengan, ayo kuat apa enggak iki. Mestine lek wong sadar kepada Allah, panjenengan nulungi wong datak sing nulungi gak Jawa karo sampean gak bales api malah ngrasani elek. Lho saat itu mestine ati, oh iki uji aku, kabeh ngene sing gawe Gusti Allah, mesti aman. Tapi lek mboten duwe ilmu ngoten, mesti wis tak tulungi lho. Sopo sing gawe ngono iku? Sopo sing nulungi iku? Bareng saiki enak lali ambek aku, siji undak-undak amal wis kobong. Mesti ini wis jelas kobong kanuk gawe ne. Nomor loro, maidu wong liya padahal wong ngono iku sing gawe ya Gusti Allah. Lha opo kok sampean pa itu? Mestine kula panjenengan tingkat ya Allah. Panjenengan dadosaken kula panjenengan wong-wong ki sadar, panjenengan dadosaken kuat, panjenengan niku kabeh ujian. Koyok-koyok kula sampean iso nulung wong ae. Biyen tak tulungi, biyen melarat tak bantu. Saiki sugih lali karo sampean iso nulung wong taun kula panjenengan iki lemah lahir gak nggawa apa-apa. Lho niki ngetrapno faman ro al kauna walam yashadhu fihi. Jadi lono uang deleng opo-opo tapi hati ini lali kari Gusti Allah, lali lah iku sing gawe Gusti Allah, baik iwa indahu au indahu, opo iku di sampingnya, opo saat itu, opo sak durunge ataupun sesudahnya, maksudnya au qoblahu au ba'dahu. Ngata ni gua lele ono uang koyok ngata ni gua uang gua berarti meripati kalau mau utoh meripat opo moto hati ni, hati ni gua peteng. Tengah duduk krono apa? Krono saking gedini sinar nganti lali. Betul kan? Uang belolok ni. Es kadung belolok ni malah gak ketok tambah peteng itu. Lali. Gitu. Jadi orang itu telah buta adanya sinar. Uang singgawi Gusti Allah ngono kok saman lali. Ngatenda. Ya apa cari Gusti Allah lah. Kalau panjang ya apa cari. Mulanya hadirin yang saya belakangan ini. Uang itu terhijab. Lele terhijab ya terus putih. Limbutin sakit nopo-nopo. Lah niki lah sumbere perkara nggih ngoten niki. Niki sumber. Sumbere permasalahan, sumbere jahat nggih karena menungso lali karo Gusti Allah. Dadi lek kula njenengan delok FPI, delok kejadian ngoten, ya balekno kabeh ana dalange. Wis jarno kabeh ku ana masane, kabeh ku sing bener gak bener Allah sing nilai. Wis ayo didongakno, muga-muga umat Islam dan unsur-unsur yang ada didadekno rukun karo Gusti Allah, didadekno padha rumangsa eleke, padha rumangsa awake ino sing kang ngetrapno makom hamba, makom kawula ana ngersani Gusti Allah. Sebab hambane Allah, kawulane Allah ku mesti rumangsa elek, gak ono hamba rumangsa bener niku, mesti rumangsa elek. Nek kalau berjuang ya berjuang krana nglakoni perintah tuane. Oh lek aku berjuang krana Allah, aku berjuang krana Allah. Nek kalau berjuang niru Rasulullah, Rasulullah dos pundi? Oh Kanjeng Nabi ku lemah lembut, Kanjeng Nabi iku sabar, lek ngilingno wong ya alus, Kanjeng Nabi gak pernah mukul orang, Kanjeng Nabi ya gak pernah kebuki wong, Kanjeng Nabi ya gak pernah ngilokno wong, Kanjeng Nabi ndak pernah menghujat. Lho berjuang niat krana Allah lillah lan ngetrapno bila, tapi rikala berjuang ngetrapno sunai Rasul di Rasul bi Rasul. Lek umat Islam bersama-sama seperti itu, kedua-duanya diterapno, insya Allah umat Islam menjadi besar. Besar bukan karena kekuatan lahir, tapi besar karena persatuan dan kesatuan, karena podo siji sing dipun pandeng namung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya muliakan, nggih monggo lah kita perhatikan masalah ini. Ini termasuk di dalam rumah tangga ya ngono kudu ngono. Jadi lek ono permasalahan di rumah tangga ya cepet cepet dibalik nang Gusti Allah dipandang. Iki bojoku kok ngene, ibuke kok ngene, ya kembalikan. Tapi ya harus tahu diri. Sebab menungso iku cenderung jaluk enak kepenak. Ya seperti saya saja dengan istri saya, ya maaf sekali ini. Nah kula terus terang jaluk enak kepenak. Biar istri saya saja sing soro, terus nama iki panjan matur dhewe. Ya seperti itu kenyataannya. Ini mestinya tidak demikian seperti saya sendiri. Mestinya harus kerjasama yang baik, saling mengisi, saling menjaga dan saling meningkatkan. Kata kulo sing turu, ibu sing soro, lantai kan. Ini ya saya minta maaf pada istri saya khususnya. Ya muka diri dari termasuk kulo jenengan sedaya. Hadirin yang saya muliakan, mari kita renungkan dengan sebaik-baiknya, sejauh-jauhnya. Yang disampaikan dalam pengajian ini adalah paling pokok, hadirin-hadirat. Wong selamat gak selamat teko atine, Pak. Lek ati sampean iku eling nang Gusti Allah, kabeh Gusti Allah diceladu kancane meneng ya Allah, iki Gusti Allah sing muji cuma lewat lambene kancaku. Akhire panjang selamat, pasti selamat. Diuji minyak mundak, BBM naik. Ya Allah, walaupun BBM naik, kabeh banyak kemiskinan. Aku gak iso protes, pasrah nang Gusti Allah. Iki ngono ya nek dalange Gusti Allah kabeh. Apa artine aku nyalahno pemerintahan? Kalau nak kawin ni aku nyalah, no wong kabeh nak takdiri. Panjenengan paringi kuat hati kula ya Allah. Masih BBM naik, panjenengan paringi rezeki kula pun dikurangi. Masih BBM naik, rezeki ni gak dikurangi, ya mangan naik kok. Wong kenyataannya BBM naik, haji mundak saat ini tahun 2008 ini 200.000 lebih nih. Padahal kabeh mundak. Malah gaji 2011 wakilah kula kepanggil pengajian nenek Jombang kali ketua Depak ini dibilangi Jawa Timur hanya kurang 6.000 itu. 2011 itu kurang 6.000 ya. Padahal sembarang munda. Apa kok sampai ngono? Sebab walaupun sembarang munda lek rezeki Gusti Allah gak ngungsi tetep iso mangan, tetep iso kabeh. Lah kula panjang kan terpengaruh karo munda ini. Kula lali lek rezeki di tangane Gusti Allah. Kaya-kaya rezeki kono tangane minyak mawon. Hati-hati sirik nyembah minyak mawon nek kaya ngoten kula njenengan. Hadirin. Pokok aja sampai nyalahno titik. Aja sampai nyalahno. Ya itu saja sudah. Lek jenengan itu disalahkan orang lain, ridho sabaro. Jangan diceritakan, kalau diceritakan itu nafsu itu nanti, terutama saya ini hadirin. Apa mana diceritakan bersama-sama koyo ngaji koyo kula ngeten iki. Berarti ada unsur apa? Ada unsur satu cek kula panjang anggap wong apik, kula panjang anggap wong sabar, akhirnya kula panjang anggap orang ini terus ujung-ujungnya pokok gak lilah gak bilang nanti itu. Beliau Al-Mukarram Mbah Yai radhiyallahu anhu. Ini dulu awal waktu dia muncul hadirin wal. Yang benci luar biasa. Mbah Yai dicap maaf PKI zaman itu. Mbah Yai dicap Islam Jamaah. Sampai ada edaran ke daerah-daerah bahwa sesat. Tapi apa yang dilakukan Mbah Yai? Romo Yai radhiyallahu anhu hanya diam. Prihatin. Hanya banyak menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga waktu kula sowan waktu rame-rame ning ngoten niku Rama Yai Rodanu itu kalau nemoni tamu itu mripate niki tasik bekas air mata itu masih ada hadirin. Kan ketok ya bekas orang nangis nampak sekali dengan wajah yang tenang. Lho ini Mbah Yai Majid Rodanu ulama besar yang dipercaya oleh Rasulullah nrimo wahidiyah. Apa kok gak dikekno ulama-ulama lain kok Mbah Yai berarti Rama Yai itu siapa? Beliau itu turunannya Kanjeng Nabi Habib, cuma dia tidak pernah menonjolkan diri. Dia Sayyid, tapi adab-adabnya, adab akhlakul karimah, dia tidak pernah membalas bila dikecam. Bahkan dia memberi optimisme kepada orang lain. Suatu saat saya tahu waktu itu ono uang datang kepada Romo. Setelah sowan orang itu nangis sejadi-jadinya. Terus matur Romo, kula niki kata dosa, matur ngoten. Romo ya hanya diam saja. Kula niki kata maksiat Romo, ngoten. Kula kepingin sawan, kula kepingin sadar Romo, Mbah Yai hanya diam. Setelah diam, Mbah Yai memberi pidato bersama-sama. Waktu niku kula semrap sowan. Dalam pidato bersama-sama, beliau itu matur begini, hadirin hadirat. Untung orang yang merasa dirinya salah. Lho itu dimotivasi hadirin. Lelek zaman saiki ana wong rumangsa salah nangis malah dikecam ini hadirin. Aneh zaman ini. Lek ana wong guyu-guyu mabuk-mabukan nyabu, gak ana wong ngecam malah senang, malah kekancane. Lek ana wong ndonggo dingkluk nangis malah dikecam di akhir zaman. Ingat, la yabqa minal islami illa ismu. Dari ni Rasulullah, bahkan Sayyidina Ali mengatakan, besok di akhir zaman Islam hanya tinggal namanya. Lek ana wong ngetapno Islam sing tenanan, kabeh padha ngedo, kabeh padha gak cocok. Karena di zaman iku Islam mung tinggal namani. Kabeh bangga dengan islami, bangga dengan koyok-koyok berjuang, tapi jerone gak ana akhlakul karimah, akhlak islami ini. Hadirin yang saya muliakan. Lho niki Mbah Yai radhiyallahu anhu. Pernah suatu saat dikecam. Beliau itu adalah golongan partai terlarang PKI. Apa kata beliau Mbah Yai? Dia hanya menangis. Inggih, Kulo mungkin sing lepat hadirin, kulo mungkin sing salah. Kok kata tiang boten seneng kulo, berarti kulo sing salah. Lho ini bayai hadir-hadir. Nggih, monggo kita dongaaken muga-muga kula panjenengan lan kanca-kanca dulur-dulur niki dipun paringi sadar wonten ngersa. Hanya itu kata-katanya saat mendengar laporan. Mencari orang seperti ini sudah sulit hadir-hadir di akhir zaman. Lho itulah panutan kula njenengan di zaman ini. Ulama kula njenengan walaupun dengan ya ulama-ulama lain, cuma ulama khusus kula njenengan adalah Romo Sayyid Abdullah Majid Ma'ruf Rodanhu. Hadirin yang saya muliakan. Kulon jenengan wis pirang tahun ngamal wahidiyah. Wis pirang tahun moco ya sayyidi ya Rasulullah. Wis pirang tahun kulo panjenan mujadah lembaran. Ayo toh digerayai dik jeruni hati kulo panjenan. Wis onokah kasih sayang dik jeruni hati kulo panjenan terhadap kaun al kaun kulo wau. Wis onokah kulo panjenan kemari si ilmu ni guru kulo panjenan sedoyo. Sing duwi ati kaya ngoten hadirin. Iki jangan-jangan kula panjang lek pancete ditolak ora roh niki. Hadirin wal hadirat. Padahal kula panjang urip mumping pisan. Hidupnya hanya sekali ini hadirin hadirat. Sebentar lagi ya maaf hadirin. Sebentar lagi kita mati ini hadirin. Lek wis mati urip sak lawas-lawase. Baru kalau panjang getun dengan segetun-getunnya hadir-hadir. Kalau ada uang getun, ada dunia, ada akhirat getun itu. Mesti di belakang kita akan menyesal. Ya monggolah kita bermujadah hadir-hadir. Ditujukan kepada yang saya sebut tadi dengan teman-teman yang usaha tadi. Ataupun termasuk salah satu yang belum saya sebut. Usahanya Bapak dan Ibu Haji Arifah yang muka-muka diberi lancar semuanya. Dan semuanya ini, terutama konco-konco muka-muka diparing kuat untuk berjuang ya hadirat-hadirat. Sebab zaman wis koyok ngono, kalau kita tidak mendapatkan ilmu yang dimaksud ini, uripe akan sengsara terus. Koyok gabah diinteri. Wis soge sik manteng-manting terus. Wis cukup bingung terus. Karena gak ngerti di dalamnya itu, dia harus memandang siapa. Gak sadar untuk kesanipun Allah. Ya monggo kita doa bersama sing kula aturaken sing boten napal nderekaken ya sayyidi ya Rasulullah ya sayyidi ya Rasulullah dengan sungguh-sungguh sampai akhir. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sa'inuhu nasratal mustaqim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nggih muga-muga ati kula panjenengan sedaya sing ngrungokno niki betul-betul dipun paringi netrapno ilmu sing kula aturaken iki sampai mati muga-muga dadi wong sing sabar karena sadar wonten kersanipun Allah. Allahumma ya wahidu ya ahadu ya wajidu ya jawadu. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahadu ya wajidu ya jawadu. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhati wa nafasin bi adati ma'lumatillahi wa fuyudati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhati wa nafasin badati ma'lumatillahi wa huidati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhati wa nafasin badati ma'lumatillahi wa huidati wa amdati. Allahumma ya wahidu ya ahad ya wajidu ya jawad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.